بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اصطفى أما بعد. Telah kita terangkan dua keadaan bagi perempuan yang istihadah. Keadaan yang pertama, dia mempunyai kebiasaan, mempunyai adat, kebiasaan. Keadaan yang kedua, dia punya tamyiz, punya tamyiz, bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Keadaan yang ketiga, dia punya adat dan punya tamyiz sekaligus. Punya adat dan punya tamyiz sekaligus. Sekian. Ini keadaan yang ketiga. Dan di keadaan yang ketiga ini, tatkala seorang perempuan punya dua perkara yang menjadi ukuran penentuan haid atau istihadah sebuahnya, atau istihadah sebuah darah, maka di sini kadang terjadi banyak permasalahan. Ya. Maka perempuan yang punya adat kebiasaan haid dan punya tamyiz sekaligus, ini mungkin bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalau kebiasaan adat dan tamyiznya tidak bertentangan, bersepakatan, maka ini tidak ada masalah. Contoh, ya, kita beri contoh ya supaya jelas. Misalnya kebiasaan haidnya dalam sebulan misalnya 6 hari. Kebiasaan haid dalam sebulan 6 hari. Ya. Ketika dia istihadah, keluar darah. Tapi darah yang keluar, saat istihadah darah merah. Jelas. Begitu masuk kebiasaan, begitu masuk waktu biasanya dia haid, darah yang keluar warnanya hitam. Selesai waktu haidnya, darah yang keluar warnanya merah. Maka di sini antara adat dan tamyiz tidak bertentangan. Jelas? Karena tidak bertentangan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah kalau terjadi pertentangan, ini yang kedua. Apabila terjadi perselisihan ya, antara adat dan tamyiz. Seorang pandai membedakan darah, dia tahu sifat-sifat darah. Begitu keluar darah hitam di luar masa haidnya, dia biasanya haid 6 hari dan haidnya biasanya di awal bulan. Ya. Darah yang keluar warna hitam di pertengahan bulan. Ini kan punya tamyiz dan punya apa? Adat. Dan sini pertentangan antara kebiasaan dengan apa? Tamyiznya. Apa yang dilakukan? Ya. Ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Jelas? Ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Nah, ada dua pendapat, ada yang mengatakan didahulukan tamyiz, ada yang mengatakan didahulukan adat, kebiasaannya. Jadi bangun di atas contoh itu tadi, kalau dia keluar, misalnya kebiasaan haidnya di awal bulan, tiba-tiba keluar di pertengahan bulan, darah hitam, kalau dia pakai tamyiz, maka darah yang keluar di pertengahan bulan ini dihitung darah apa? Darah haid, kalau dia pakai tamyiz. Tapi kalau dia memakai adat, kebiasaan, maka darah yang keluar di pertengahan bulan ini dihitung haid atau tidak? Tidak. Sebab keluar dari kebiasaan bukan haid, jadi dihitung darah apa? Darah kotor atau darah dosa. Jelas sampai sini? Ya. Ini perbedaan antara dua pendapat. Nah, dan wallahualam, saya sendiri di dalam pembahasan ini saya banyak mengukilkan. Ya. So ini seperti yang saya katakan, babul haid itu bab yang para ulama saya dan para aiman ya, lama mereka berijtihad di dalamnya ya, permasalahan yang sulit, maka saya sendiri lebih cenderung dalam waktu ini saya munculkan dari para ayat dan muhaddikin di dalam masalah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dari hal ini. Dan ini juga terangkan, dan ini disebutkan juga tarjih dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bahwa yang didahulukan adalah adatnya, kebiasaannya. Yang didahulukan adalah kebiasaan. Kenapa? Sebab asalnya dari seluruh tanda-tanda haid atau bukan, adat yang paling kuat. Adat yang paling kuat. Kenapa? Sebab ini adalah sesuatu yang berulang bersama dia. Ya. Sesuatu yang asalnya terjadi bersamanya, ini kebiasaannya, berulang. Maka tatkala yang keluar dari kebiasaan, ini menunjukkan ada keanehan. Jadi kalau ada keanehan, asalnya kembali kepada apa yang biasa dia lakukan. Karena itu kalau didahulukan adat, ini lebih apa? Lebih bagus. Ya, kemudian sisi yang kedua, kenapa ditarjih didahulukan adat? Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa ini ukuran yang lebih gampang dan lebih mudah bagi para perempuan. Ya. Yang lebih mudah bagi para perempuan. Jadi dia ukur, dia lihat saja kebiasaan haidnya apa. Kalau keluar darahnya kebiasaan haid, darah haid. Selain darah haid, berarti dihitung apa? Istihadah kalau warna merah. Kalau selain warna merah, dihitung darah rusak. Selesai. Ini lebih mudah menjadi ukuran. Dan kebanyakan ulama kita di masa ini, fatwanya dibangun di atas ini. Dibangun di atas mendahulukan adat, mendahulukan kebiasaan. Jelas sampai sini? Sholat memang ini adalah hal yang lebih mudah dan lebih gampang dipaham oleh apa kaum muslimin secara umum. Nah, jadi ini pembahasan atau keadaan yang ketiga. Jadi seolah keadaan yang ketiga, kalau seorang perempuan punya adat, kebiasaan dan punya tamyiz, maka dilihat. Kalau adat dan tamyiznya bersepakat, tidak bertentangan, tidak ada masalah. Tapi kapan bertentangan, yang didahulukan apa? Yang didahulukan adalah adatnya, kebiasaannya. Keadaan yang keempat, keadaan yang keempat adalah perempuan yang sama sekali tidak punya adat dan tidak punya tamyiz. Tidak punya adat dan tidak punya tamyiz. Nah, ini keadaan yang keempat. Apa keadaan yang keempat? Iya. Misalnya ada seorang perempuan yang keluar darahnya. Dia baru haid. Ini terjadi pada, kalau dari sisi prakteknya, para ulama menyebutkan ini terjadi pada dua orang perempuan. Yang pertama perempuan yang baru haid, mubtada. Baru haid. Anak kecil misalnya, jika dewasa, tentunya tanda dewasanya apa? Dengan haid. Haid yang pertamanya terjadi keanehan, warnanya keluar, ya, kadang merah, kadang hitam. Ya. Dan dia tentunya dikatakan apa? Warnanya yang keluar tidak bisa dibedakan. Tidak bisa pakai cara tamyiz. Kalau dikatakan keadaan, dia punya kebiasaan, tidak ada kebiasaan, baru pertama kali. Iya. Jelas kan sih? Nah. Iya. Berikan pula yang kedua, perempuan yang lupa. Dia lupa berapa dia kebiasaan haidnya. Nah. Perempuan yang lupa. Perempuan yang ketiga adalah perempuan yang apa dalam jarak beberapa tahun tidak pernah dia haid. Dalam artian melahirkan, nifas. Setelah nifas belum sempat haid sudah hamil lagi. Ya, terus masuk tahun berikutnya. Beberapa tahun akhirnya hilang saja kebiasaannya. Dia tidak tahu kapan haid, kapan tidak. Jelas? Jadi sama seakan-akan dia perempuan yang baru saja haid. Ya, dia keadaan yang keempat inilah. Ini keadaan yang saya syaratkan tadi dengan nama Al-Muhajjirah. Ya, sebab dia bingung. Apa yang dia lakukan? Ya. Lihat apa yang dia lakukan. Jadi dalam hal ini yang dibuatkan Syekh Ibn Taimiyah berkata dalam hal ini, kata beliau, kalau dia baru saya haid, maka dia duduk sampai dia suci. Dia duduk sampai dia suci, kata Syekh. Nah, sebab asalnya Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Mereka bertanya kepada mereka haid, maka katakan dia adalah gangguan. Kata beliau, siapa yang mendapati darah ini yang merupakan darah haid, maka dihitung haid sedikit maupun banyak. Ini kalau perempuan yang baru, jelas dia baru yang mendapati darah haid, walaupun 10 hari dia haid, 10 hari dihitung. Walaupun 15 hari, 15 hari dihitung. Iya. Nah, kemudian kata beliau, ya, kalau darah perempuan yang baru ini ya, memakan kebanyakan waktu, ya, maksudnya dia keluar di kebanyakan waktu, maka itu dihitung darah istihara. Kalau dia darah istihara, kembali kepada kami, kata beliau. Kalau tidak bisa dibedakan, maka dia kembali kepada ukuran kebanyakan perempuan. Ukuran kebanyakan perempuan berapa lagi? Enam atau tujuh hari. Ya. Maka ini kesimpulannya. Jadi perempuan yang tidak punya adat, tidak punya tamis, dilihat. Pas keluar darah, kalau memang darahnya darah hitam, ya, maka di sini jelas, dia punya tamis darah hitam ya. Darah haid namanya, kan beliau. Berapa lama pun dia keluar, dia hitung haid. Ya. Kalau dia darahnya, darah istihabah merah, maka ini dihitung darah istihabah. Tidak ada hukum haidnya. Jelas? Tapi kalau darahnya bercampur, tidak bisa dibedakan antara haid atau istihabah, maka ini ukuran yang tersebut dikembalikan kepada kebiasaan kebanyakan perempuan. 6 atau? Berapa? 6 atau 7 hari. Ya. Ini kesimpulan insyaAllah di dalam masalah ini. Ya. Dan banyak orang yang di dalam hal ini. Jadi sekiranya itu kesimpulannya, supaya kita mudah untuk memahami. Nah, jelas sampai sini? Baik, sekarang kita sudah mengetahui bahwa cara membedakan darah itu, kadang kita melihat kebiasaannya, dan kadang kita dengan cara membedakannya. Cara pembedaan darah tersebut dengan nama cara temui. Sekarang ada hal yang perlu saya ceritakan. Sekarang tentang masalah kebiasaan. Kapan dikatakan seorang perempuan punya kebiasaan haid? Dengan berapa kali dia haid? Perempuan yang baru haid, dengan satu kali haid dikatakan punya kebiasaan atau belum? Baru satu kali belum? Hamil. Dua kali? Tiga kali? Empat kali? Ya, berapa banyak yang dikatakan dia punya kebiasaan? Jelas? Nah, ya, kebanyakan para ulama dalam hal ini, mereka mengatakan bahwa kebiasaan itu al-ada, itu artinya apa yang berulang. Dan sesuatu yang berulang itu dihitung sebagai sesuatu yang jamak banyak. Dan jamak paling sedikitnya 3 kali. Paling sedikitnya berapa? 3 kali. Maka ini harusnya yang dipegang. Ya. Jadi ukuran menghitung adat adalah dengan 3 kali. Dengan 3 kali. Ini dikuatkan oleh banyak para imam, mendari ulama di masa ini juga, Syekh Ibn Taimiyah, Syekh Muqbil. Nah, saya khusus di pembahasan haid ini, saya banyak bertanya ke Syekh Muqbil rahimahullah. Ketika saya tulis pembahasan, kalau ada hal yang rumit, saya tanyakan kepada beliau. Termasuk masalah ini saya tanyakan. Dan beliau katakan bahwa saya ingatkan dengan ucapan Ibn Qudamah menyebutkan 3, dan beliau menyetujui. Ya. Baik. Jadi ukurannya adalah 3. Yang paling sedikitnya 3 kali. Dan ini dibangun di atasnya banyak masalah. Sekarang ada perempuan kebiasaan haidnya berapa hari? Kebiasaan haidnya 5 hari misalnya. Terus berjalan dari bulan ke bulan. Masuk bulan Syaban. Iya. 5 hari ini ternyata di hari ke-6, ya hari ketujuh masih keluar darah hitam. Hari ke-6 dan hari ketujuh dihitung darah haid atau tidak? Dihitung darah haid atau tidak? Tidak. ini saudara rusak. Kan begitu? Ini kita ambil kaidah tadi. Pakai apa di sini? Adat, adat didahulukan. Biasaan didahulukan. Jadi 6 dan 7 dihitung darah apa? Darah rusak. Masuk Ramadan setelahnya. Masuk Ramadan setelahnya. Tetap di hari ke-6 dan ke-7 keluar darah. Berarti dia tidak boleh puasa. Kan begitu? Tidak boleh puasa. Ya, sebab dengan 2 kali terjadi, belum menjadi apa? Menjadi adat. Iya. Kan begitu? Masuk di bulan Syawal, keluar lagi menjadi berapa? 7 hari. Maka di sini kita katakan adatnya sudah berubah. Dari 5 menjadi berapa? Jadi 5 menjadi 7. Jelas yang ini? Iya. Tapi menjadi permasalahan, bagaimana dengan puasa yang dia tinggalkan? Puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Dia sangka bahwa itu adalah darah rusak, padahal darah haid. Ternyata kebiasaannya sudah berubah. Nah, jadi kalau dia sudah tahu kebiasaannya berubah, artinya apa? Bahwa dia melakukan puasa pada waktu itu, bukan puasa yang ditinggalkan, puasa yang dia kerjakan. Sebab di tanggal 6 dan 7 dia tidak anggap, kan begitu, dia anggap darah rusak, wajib puasa. Dia puasa 6 dan 7. Puasanya pada 6 dan 7 ini dihitung sah atau batal? Ya, jawabannya setelah dia tahu bahwa adatnya sudah berubah menjadi 7, berarti dia puasa di masa hari. Dan puasa di masa hari, hukumnya apa? Tidak syar. Karena itu, 2 itu harus dia qadha. Harus dia ganti. Harus dia ganti. Ini dari masalah yang bercabang dibangun di atas apa? Dibangun di atas penentuan adat ini, kebiasaan. Nah, baik masalah lainnya. Ya. Kalau misalnya ada orang yang kebiasaan haidnya, ada perempuan kebiasaan haidnya 7 hari. 7 hari. Kemudian datang suatu bulan, ternyata darah hanya keluar 5 hari saja. Tanda suci keluar di hari kelima. Ya. Ini mungkin masalah ini sebelum saya bahas, saya terangkan dulu apa tanda suci. Ya. Apa itu tanda suci? Tanda suci perempuan semua kenal. Namanya tanda suci. Ya. Nah, tanda suci ini diterangkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari secara ta'liqan. Mu'allaq hadisnya tadi disambung dengan sanad yang sahih apa disambung oleh Imam Malik dari jalan Ummi Al-Qamah Mula Aisyah. Dia bercerita. Ummi Al-Qamah ini tidak diketemukan biografinya. Ya. Dan dia di dalam kalau dihukum kepada hukum ilmu hadis secara umum dihukumi rawiyan majhulan. Dia dikenal. Tapi karena dia meriwayatkan kisah, para ulama membedakan antara rawi yang kelemahannya mengandung kemungkinan kalau dia meriwayatkan kisah dan tidak meriwayatkan kisah. Kalau dia meriwayatkan kisah, biasanya kisah itu melekat di hafalan. Nah, ini dari hal yang menguatkan sisi diterimanya riwayat rawi. Ya, karena kalau satu Ibnu Hajar di sebagian tempat dia terima riwayat rawi yang meriwayatkan kisah. Nah, apa yang disebut di sini dari riwayat ini, ya, sulit kalau mau dikatakan dia lemah. Ya, dihasankan insyaAllah ta'ala dia adalah bagus. Jadi ada riwayat yang bisa diterima. Jadi Ummu Al-Qamah bercerita adalah para perempuan, mereka di Durja mengirim utusan kepada Aisyah, ya, atau mengirim ini apa namanya, mengirim kain kepada Aisyah. Dan di kain tersebut, ya, ada sufra, ada darah kuning, ya, atau ada bentuk sufra dari warna darah, dari darah haid. Para perempuan ini bertanya tentang bagaimana hukum salat kalau darahnya kayak gini. Ya. Darahnya kayak gini. Maka kata Aisyah, "La ta'jalan. Jangan kalian tergesa-gesa. Hatta taraina al-qaffatul bayda." Sampai kalian melihat apa namanya? Cairan putih. Cairan putih. Ya. Turidu bidaika tuhur min al-haid. Yang beliau inginkan yaitu tanda suci dari haid. Tanda suci. Al-qaffa itu asalnya dari jaf, dari kapur putih, yaitu disebut qaff. Jadi cairan yang sangat putih, agak keruh mirip kapur. Jadi tanda diketahui oleh para perempuan. Nah, mungkin ada yang bertanya, dari mana Ustaz tahu diketahui oleh para perempuan? Pernah tanya apa? Jawabannya, Imam Malik berkata, Sa'altun nisa, saya bertanya kepada para perempuan. Imam Malik yang bertanya. Ayat qaffatul bayadah, tentang qaffatul bayadah ini. Fa'idah data amrun ma'ruf indan nisa yurinahu indat tuhur. Ternyata, kata Imam Malik, ya qaffatul bayadah ini adalah hal yang dikenal di kalangan para perempuan. Mereka melihat itu muncul ketika apa? Suci. Ya. Jadi ini tanda yang mendominasi. Ya. Hampir dikatakan perempuan kalau haid, dia akan melihat tanda putih. Jelas? Tapi yang dikata ada perempuan yang tidak melihat tanda putih, bagaimana? Hah? Bagaimana caranya dia tahu? Nah, sini terangkan apa Islam ini di dalam sebuah hikayat yang ditanyakan kepada Imam Malik juga. Dan hikayatnya dalam Mudawwanah. Imam Malik berkata kalau perempuan suci, dia lihat qaffatul bayadah. Kalau dia tidak melihat ya, maka sucinya dengan kering. Keringnya apa? Keringnya darah. Dalam artian kalau misalnya masih ada darah keluar, begitu dia letakkan di kain langsung kering, itu menunjukkan bukan darah haid. Sebab darah haid, seperti yang kita sebutkan, dia tidak langsung apa namanya menggumpal seperti itu menjadi kering. Ya. Berarti sudah merupakan hal yang menunjukkan dia sudah bersih dari darah haidnya. Jelas sampai sini. Ya. Ini dua kriteria. Tapi kebanyakan perempuan tanda suci dia melihat tanda putih. Ya. Jadi sekarang perempuan kebiasaan haidnya 7 hari. Hari kelima dia sudah lihat tanda suci. Sudah melihat tanda suci. Ya. Sekarang bagaimana? Hah? Kebiasaannya berapa? 7 hari. Jadi hari kelima dia sudah lihat tanda suci. Apakah dia sudah boleh sholat? Ya. Dan sudah halal baginya apa yang dilarang di masa haid? Apakah dia masih berlaku pada hukum haid? Atau dia sudah suci? Ya. Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Nah, dan yang benarnya dalam masalah ini bahwa kalau dia sudah melihat tanda suci, ya, dia tunggu misalnya sebentar juga. Ya, kalau anda kesusu dengan waktu sholat, dia lihat ternyata nampaknya telah suci, sudah selesai. Dia dianggap sudah suci. Ya, sebab hukum haid itu berlaku kalau ada darah. Kalau tidak ada darah, ya, maka bukan tidak ada hukum haid di dalamnya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Haid itu ada gangguan. Ini gangguan yang ada. Ya. Kemudian di dalam ayat juga dikatakan, wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Ini tanda suci sudah kelihatan. Ya. Jelas? Sudah kelihatan. Maka sepanjang ya, tidak ada lagi darah haid padanya, maka tidak ada yang menghalangi. Ya. Tidak berlaku lagi hukum haid padanya. Dia wajib sholat, wajib puasa, dan halal baginya apa yang diharamkan di masa haid. Jelaskan di sini. Nah, iya, masalah lain. Ini supaya tergambar ya, dari kebiasaan. Kebiasaan itu kadang dihitung beberapa hari. Ada seorang perempuan biasanya dia haid di awal bulan. Biasanya dia haid di awal bulan. Tapi begitu datang bulannya, dia tunggu di awal bulan darahnya tidak keluar. Lewat pertengahan bulan tidak keluar juga. Di akhir bulan baru keluar. Di akhir bulan baru keluar. Sekarang dari yang dihukumnya apa? Hah? Haid atau bukan? Ya, kalau dikatakan haid, dia kebiasaannya di mana? Di awal bulan. Ya, tapi di sini berbeda bentuknya dengan kebiasaan 5 hari. Ini kebiasaan tentang masalah tempatnya. Ya. Jadi jenis kebiasaan juga beraneka ragam. Ya. Kalau kebiasaan dalam bentuk yang seperti ini, ya, ini sepanjang kelihatan darah, ya tadinya harusnya dia sudah apa haid di awal bulan, ya tapi karena haidnya mundur sampai akhir bulan, begitu darah keluar dia tetap menganggapnya sebagai mata haid. Sebab darah yang keluar adalah darah apa? Darah haid. Kecuali kalau ke darah yang keluar darah dari istihadah, lain lagi hukumnya. Kalau darah yang keluar dari istihadah, lain lagi hukumnya. Baik. Kita selesai itu ya, pembahasan di sini tentang masalah darah haid dan yang semisal dengannya berkaitan dengan adat kebiasaan tamyiz. Kita lanjutkan dalam hadis ini. Dikatakan di sini, diterangkan di dalam hadis ini, jadi kalau perempuan kena istihadah, maka dia haidnya di masa dia biasanya haid saja, 6 hari atau 7 hari. Ini kebanyakan perempuan seperti ini. Jelas? Nah, bagi dia suci, di masa sucinya, selain daripada 20, selain dari 7 dan 6 hari ini, yaitu di hari 23 hari dan 24 harinya, ya, maka dia melakukan sholat. Tapi kalau keluar darahnya, maka di sini ada anjuran, boleh dia menjana. Boleh dia menjana. Ini permasalahan-permasalahan kita akan mulai bahas berkaitan dengan hukum-hukum seputar istihadah. Tadi ya, beberapa hal kita terangkan berkaitan dengan haid dan istihadah sekaligus. Untuk perempuan yang istihadah, istihadah itu beda dengan haid. Beda dengan haid. Kalau haid akan datang, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh melakukan hubungan. Ya. Beda dengan istihadah. Istihadah bukan haid. Kalau bukan haid, tidak berlaku pada yang hukum haid. Dia ada wajib puasa, wajib sholat, dan masalah hubungan, dia boleh melakukannya. Sebab bukan apa? Bukan haid. Jelas sampai sini? Ini perbedaannya. Ya. Kemudian yang kedua, dari hukum yang berkaitan dengan istihadah. Kalau darah keluar terus, ya. Kan di sini perempuan kanan apa agak berat membersihkan, tiap kali mau sholat membersihkan. Nah, ya. Maka apakah boleh dia menjamak dua sholat? Kalau dalam hadis ini jelas keterangan boleh menjamak, boleh menjamak. Dan para ulama menyarankan bahwa menjamaknya dengan bentuk jamak suri, seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Yang boleh dijamakkan cuma duhur dengan asar, maghrib dengan apa? Dengan isya. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian dijamak. Ya, kalau dia jamak, misalnya duhur asar dia jamak, duhurnya diakhirkan sampai akhir waktu. Kemudian dia sholat duhur. Ya. Setelah sholat duhur, tentunya tidak selang lama akan masuk apa? Waktu asar. Segera dia sholat apa? Sholat asar. Ini jamak yang paling bagusnya. Sebab dia menjamak sholat, tapi masih dilakukan pada waktunya masing-masing. Masih dilakukan pada waktunya masing-masing. Nah, kalau dia ingin menjamak mutlak, ya Syekh Ibnu Taimiyah berpendapat bolehlah tersebut. Ya bolehnya hal tersebut. Jelas kan Syekh? Nah, tapi yang paling afdalnya kalau dia kerjakan sholat itu semuanya pada waktunya. Memang dia jamak, tapi jamaknya suri, seperti yang saya sebutkan itu tadi. Ya. Diakhirkan sholat yang pertama, misalnya sholat duhur, diakhirkan ke akhir waktu, kemudian disambung dengan sholat berikutnya. Disambung dengan sholat berikutnya. Nah, ya. Masalah berikutnya yang berkaitan dengan istihadah. Apakah perempuan yang istihadah wajib berwudu setiap kali mau sholat? Apakah istihadah itu membatalkan wudu atau tidak? Ini juga hal yang dibahas oleh para ulama. Apalagi Imam Bukhari membawakan riwayat dari Aisyah, dan di mana di akhir riwayat itu diterangkan Nabi bersabda, "Wa tawaddai li kulli shalah." Dan berwudulah kamu setiap kali kamu mau sholat. Perintah berwudu setiap kali kamu mau sholat. Tapi hadis ini termasuk hadis yang dibicarakan di dalam Sahih Al-Bukhari. Perlu saya ingatkan dan saya tekankan dengan penekanan yang sangat kuat bahwa di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim asalnya seluruh hadis-hadis itu diterima. Tidak boleh diragukan padanya. Sebab umat menerimanya secara global. Jelas ya? Dari masa ke masa. Tapi ada segelintir hadis, beberapa hadis terjadi silam pendapat antara Imam Al-Bukhari dengan imam yang selevel dengan dia. Ya, setingkat dengan dia. Ya. Ini yang dikritik terhadap Al-Bukhari dan Muslim. Tidak ada beberapa hadis yang dikritik. Jelas? Hadis-hadis yang dikritik ini beraneka ragam. Ada yang kritikannya benar, seperti yang dikatakan oleh pengkritik. Ada yang kritikannya tidak benar. Ya. Dan ada yang memang dikritik terhadap Imam Al-Bukhari dari sisi sanad, tapi matan yang diriwayatkan benar, sahih. Jelas di sini. Ini seperti yang saya katakan dari segelintir hadis. Di antara segelintir hadis ini, hadis yang saya bacakan tadi, wa tawaddai li kulli shalah, itu dikritik terhadap Imam Al-Bukhari. Imam Muslim sendiri mengisyaratkan, kalau dia meriwayatkan hadis yang sanad, dalam sahih Imam Muslim berkata, ada satu kalimat sengaja saya buang, saya tidak sebutkan. Sebab beliau memandang kalimat itu lemah. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau ini mengisyaratkan apa yang disebut oleh Imam Al-Bukhari. Demikian pula dilemahkan riwayat tersebut. Disyaratkan kelemahnya oleh Al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala dalam Al-Ma'arif al-Sunan, dan juga Imam An-Nasa'i mengisyaratkan kelemahannya dalam As-Sunan al-Kubra. Apabila di dalamnya ada tambahan berwudu untuk setiap salat, dan tambahan ini bukan tambahan yang terjaga, maksudnya bukan tambahan yang diterima di kalangan ahli hadis. Ya. Maka kata bahwa istihadah membatalkan wudu ini adalah pendapat yang lemah. Jelas ya, yang benar bahwa darah istihadah itu tidaklah membatalkan wudu apa namanya perempuan, dan tidak mewajibkan perempuan tersebut untuk wudu setiap kali masalah. Itu kesimpulan. Kemudian masalah berikutnya tentang hukum mandi bagi perempuan yang apa istihadah. Apa hukum mandi? Nah, ya. Yang benar di dalam masalah ini bahwa perempuan istihadah juga tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Ya. Tapi kalau dia ingin mandi, maka tidak ada masalah. Ya. Sebab dalam hadis Aisyah dalam surah kita, seorang perempuan istihadah, kemudian dia mandi setiap sholat. Ya. Dia memang mandi dari perbuatannya, bukan Nabi yang menganjurkan perempuan ini mandi, tapi dia mandi. Ya, ke Zainab binti Ja'ad, setelah itu mandi setiap sholat. Maka mandinya ini, itu dari apa? Kehendaknya sendiri, bukan dari anjuran Nabi SAW. Ada hadis yang menunjukkan anjurannya, tapi hadisnya ada kelemahan. Hadisnya ada kelemahan. Ya, akan datang bersama kita. Ya, hadisnya. Baik. Sebenarnya datang ya hadis ini. Baik. Hadisnya ada, kita baca sekarang. Kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, "Annahuma Habiba bint Jahsh shakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dam, fa qala umkuti qadra ma kanat tahdusu fi haydati, haydati, thumma tasili." Pada tasili di kulli salat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Ummu Habibah bint Jahsh mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darah, maksudnya darah istihadah. Maka beliau berkata, "Diamlah kamu. Sekadar haidmu menahannya." Ya, maksudnya kamu haid sebatas kebiasaan kamu haid. Iya. Tumbak tasri, kemudian mandilah. Maksudnya kalau sudah haid, sudah suci, perintahnya apa? Mandi suci. Nah, itu perintah Nabi kepada siapa? Kepada Ummu Habibah binti Jahsy. Tapi Ummu Habibah melakukan apa? Fakanat tattasilu likulli shalah. Ummu Habibah mandi setiap kali mau sholat. Itu dari perbuatan beliau, bukan Nabi yang perintah. Jelas ya? Maka mandi ini bukan wajib. Dan siapa yang ingin mandi, tidak ada masalah. Okay. Riwayat Imam Bukhari, dan dalam sebuah riwayat oleh Imam Al-Bukhari, wahiyya jari daud wa mirih in wajihin ahad wa tawadda'i li kulli salah, dan berlutlah kalian setiap salah. Ini yang saya terangkan tadi kelemahannya, riwayat Al-Bukhari ini. Dikritik oleh Imam Muslim, Imam Al-Nasai, dan Imam Al-Bihad. Dan semuanya ini imam-imam yang berada tingkatan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, sisi kritikannya yang meriwayatkan tambahan ini wa tawaddai li kulli shalah, ya, itu hanya beberapa orang rawi saja. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkannya dari jalan Ahmad bin Zaid, ya, dan kelihatannya ada juga dari jalan yang lainnya, yang jelas seluruhnya yang meriwayatkan dengan ada tambahan cuma 5 orang, Ahmad bin Zaid, Yahya bin Sulaim, Abu Muawiyah, Abu Hanifah, kemudian Ahmad bin Salamah. Yang 5 orang yang meriwayatkan dengan ada tambahan wa'tawabai li kulli shalah. Sementara 30 orang rawi yang lainnya, 30 orang rawi yang lainnya tidak ada yang menyebutkan. Dan 30 orang rawi yang lainnya ini murid-murid Az-Zuhri di tingkatan paling depan. Kebanyakan mereka murid-murid Az-Zuhri di tingkatan yang paling depan. Sebab Az-Zuhri karena muridnya sangat banyak, ya, dibagi menjadi 5 tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama itu tingkatan para imam yang banyak duduk dengan Az-Zuhri. Ya. Tingkatan yang kedua, rawi tipe imam, tapi tidak banyak duduk dengan Az-Zuhri, jadi bawahnya. Maka banyak yang dari 30 ini diselisih. Mereka tidak ada yang meriwayatkan dari Az-Zuhri tambahan. Ternyata saya sendiri cenderung ya, menerima pendapat apa namanya Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Beliau cenderung menguatkan orang yang mengkritik Imam Al-Bukhari dalam hal ini, menguatkan pendapat Imam Muslim, Imam Nasai dan Ibnu Hajar tidak menerima tambahan ini. Nah, jadi kesimpulan yang saya simpulkan tadi itu adalah kesimpulan tetap yang kita punya, bahwa tidak ada kewajiban berwudu setiap kali mau sholat. Kalau dia ingin berwudu silakan, ya, tapi mewajibkan ini butuh dalil ya, di dalam menjatuhkan hukum pengwajiban. Baik. Ini masalah beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi syair. Dan juga kita belum bahas masalah nifas. Ya. Waktu untuk sore ini sudah apa habis untuk pembahasan materi. Sisa waktu akan jawab lagi. Karena bab syair ini bagusnya kita selesaikan sekarang. Maka insyaAllah ta'ala kelanjutannya kita bahas nanti setelah sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib kita lanjutkan dengan babul syair. Kita selesaikan babul syair. Supaya itu kemudian yang akan datang kita masuk apa namanya pembahasan tentang sholat. Untuk salat berjamaah bagi perempuan jika makmumnya dua orang, di mana letaknya? Dua-duanya di sebelah kanan imam atau di kanan dan kiri imam? Apa dalilnya? Yang pertama, perempuan itu kalau dia salat berjamaah, para perempuan kalau salat berjamaah ada dua kaidah, ada dua syarat. Syarat yang pertama sama dengan laki-laki, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Sebab asalnya tuntunan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Cara yang kedua itu yang diterangkan di dalam hadis Aisyah. Ya, di mana Aisyah mengimani para perempuan dan beliau berada di tengah-tengah. Beliau berada di tengah-tengah. Kalau ingin sholat bertiga, maka imamnya berada di tengah-tengah. Kalau ingin sholat bertiga, sebab itu yang datang di dalam hadis Aisyah. Tapi lebih syaratkan, bukan syarat. Apakah imamnya disyaratkan di tengah? Bukan syarat. Kalau misalnya dua makmumnya di kanannya, tidak ada masalah misalnya. Walaupun kalau dua makmum di kiri, tidak. Dua makmum di kiri tidak boleh. Ya, tetap syarat sholatnya, cuma dia mengisi hal yang afdal. Ya, tetap syah sholatnya, tapi mengisi hal yang afdal. Jika ada orang yang datang menyesal sholat lalu dia berada di sebelah kiri kita, apa yang kita harus memberi syarat agar dia pindah ke kanan kita? Apa dalilnya? Ya. Kalau ada yang sholat sebelah kirinya, boleh diberi syarat atau boleh dia tarik? Dia pindahkan ke mana? Di sebelah kiri. Dia pindahkan ke sebelah kiri. Atau kalau tidak, dia pindah ke sebelah kanannya. Apa dia pindah ke apa sebelah kiri orang tersebut agar supaya orang itu menjadi sebelah kanannya. Dalilnya itu dilakukan oleh Nabi setelah sholat berjamaah bersama Ibn Abbas. Ibn Abbas berada di sebelah kirinya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ibn Abbas dipindahkan ke kanan. Dipindahkan ke kanan. Dan ini berlaku untuk seluruh sholat berjamaah. untuk laki-laki maupun perempuan. Asalnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Asal nifas akan kita bahas ya. Dan bertanya berapa lama waktu nifas bagi perempuan. Akan datang pembahasannya waktu paling lamanya 40 hari. Ini pertanyaan pertama tentang sel hati secara ini perlu apa? Butuh banyak melihat apa fatwa para ulama belakang ini tentang masalah ini. Pertanyaan yang kedua, wanita yang sedang haid apa boleh berdiam di masjid? Nah, ini sudah berlalu dalam kita pembahasan ya di bab junub. Yang kita terangkan bahwa perempuan yang haid yang menurut pendapat yang paling kuat boleh untuk datang ke masjid untuk keperluan tahan kalau memang dia ingin datang ya. Dan telah kita terangkan sejumlah dalil yang berkaitan dengan masalah, tapi dia duduk sesuai dengan keperluan, duduk sesuai dengan keperluan. Apakah boleh wanita haid atau nifas orang yang junub membaca dan membaca Al-Quran? Kalau membaca boleh, kalau dia baca dari hafalan. Iya. Tapi kalau memegang, ini silap pendapatnya lebih keras lagi, lebih banyak lagi. Dan ini saya anjurkan seorang keluar dari silap pendapat di kalangan para ulama. Dia tidak memegang nisbah Al-Quran kecuali dalam keadaan dia suci. Jika seorang bersafar dan bermukim untuk beberapa hari di tempat tujuan, apakah diperbolehkan baginya menjamak dan mengqasar sholatnya? Kalau dia mengqasar, mengqasar 4 hari. Kalau dia memang ada niat, mungkin. Ya. Kalau menjamak, sepanjang dia hadir sholat berjamaah, ada masjid di samping, maka dia hadir sholat berjamaah. Tapi soalnya kalau ada keperluan penting dan sulit baginya, maka selalu dia musafir boleh menjamak. Tadi disebutkan kalau kebiasaan haid 7 hari, kemudian baru 5 hari sudah berhenti, maka dihukum sudah bersih. Bagaimana bagaimana kalau setelah itu keluar darah lagi? Bagus ya, pertanyaannya bagus. Harusnya diterangkan dari jangan saya lupa. Jawabannya kalau dia keluar darah lagi, dilihat darahnya keluar di mana? Kalau dia keluar di hari ke-6 dan hari ke-7, dihitung haid. Sebab masih keluar di masa kebiasaan dia, jelas. Tapi kalau di luar hari 2 hari itu, maka tidak dihitung lagi. Apa hukum merajut jemari ketika dalam sholat? Ya, ketika dalam sholat tidak boleh. Itu adalah apa yang dituntunkan. Jika dalam sholat, ya. So, dalam sholat, kalau dia berdiri, dia diperintah untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Kalau dia ruku, maka dia diperintahkan meletakkan di mana? Di lututnya. Ya, ada pun takbir yang dipraktikkan oleh Ibnu Mas'ud dan ulama Kufah, itu adalah hukum yang zuhur, sudah dihapus hukumnya dalam syariat. Nah, takbir itu dia tempelkan kedua tangannya. Ketiga rukuk, dia letakkan antara dua lutut. Nah, dia sudah terhapus hukumnya. Nah, maka tidak boleh dia seorang merajut jari jemarinya dalam sholat. Nah, ada pun kalau yang dia tanyakan, dia mulai jari merajut jari jemarinya sebelum sholat. Ya, sebelum sholat, makanya memang ada sebagian riwayat yang menunjukkan makruh. Ya, sebagian riwayat yang menunjukkan makruhnya. Nah, ada pun setelah sholat tidak ada masalah. Bolehkah menerima uang pensiunan orang tua kita yang telah meninggal kemudian diberikan ke ahli warisnya? Jadi ini apa peraturan dari pensiunan itu? Saya tidak tahu apa peraturannya. Apakah dia khusus dana yang diberikan untuk orang yang masih hidup atau juga untuk keturunan orang tersebut walaupun dia telah meninggal? Saya tidak paham apa aturannya. Boleh aturannya boleh, tidak ada masalah. Apa hukum poligami? Apakah sunnah? Ya. Jawabannya, hal tersebut disyariatkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Fankihu ma qala lakum minan nisa'i mathna wa thalath wa ruba'." Nikahilah perempuan yang telah dewasa atau yang sudah bisa menikah dari para perempuan 2, 3, atau 4. Fankihum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Maka tadinya diperintah 2, 3, atau 4. Kalau tidak mampu berbuat adil, diperintah untuk meninggal satu saja. Ini menunjukkan bahwa poligami adalah hal yang diperbolehkan. Dan banyak maslahatnya, banyak maslahatnya untuk apa namanya manusia, untuk kaum lelaki dan kaum perempuan. Iya. Dan agama kita kalau menekankan sebuah syariat, itu pasti ada kemaslahatan dan rahmat untuk manusia. Itu hal yang pasti diyakini. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah masuk masa haid tapi dia belum keluar haid? Suatu hari dia sholat dan dia tengah sholat merasa ada yang keluar dari kemaluannya. Apakah dia harus berhenti sholat atau meneruskannya? Jadi perhatikan ya, kalimat merasa ada yang keluar. Merasa ini apa yang dimaksudkan? Waswas atau dugaan besar atau hal yang meyakinkan? Kalau merasa bentuknya waswas, tidak boleh dia putuskan sholatnya, dia lanjutkan. Tapi kalau dia yakin ada yang keluar, dia yakin yang keluar itu darah, dia yakin yang keluar itu darah, maka dia berhenti dari sholatnya. Boleh dipertayamum dengan debu yang ada di tembok kalau dia tidak mendapatkan tanah? Ya, jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Sebab Nabi pernah bertayamum dari debu yang diletak di tembok dalam sebagian hari diterangkan. Boleh ketayamum jika ada air, yang mana air ini hanya cukup untuk minum. Kalau digunakan untuk wudhu, dia khawatir akan binasa. Ya, jelas ya, kalau dia khawatir akan binasa, itu namanya darurat. Sama dengan hukum orang yang tidak punya air. Ya. Orang yang tidak punya air, maka dia tayamum. Apakah boleh memasukkan anak kecil di dalam tok? Jawabannya boleh. Ya. Bahkan sepantasnya, anak kecil itu tidak dibuatkan tok tersendiri. Ya, orang tua yang memasukkannya ke dalam saf. Tapi bagi orang tua yang mendatangkan anak yang sensitif, hendaknya didatangkan ya, dengan pakaian yang bersih ya, dan juga diajarkan etika berwudu ya, supaya apa dia masuk ke dalam golongan orang yang sholat. Nah, insya Allah kalau dia yang dapat pahala dari hal tersebut. Orang yang junub dan tidak mampu untuk mandi karena sakit, apakah setelah sembuh sakitnya dia harus mandi? Iya, dia harus mandi. sebab dia belum mandi junub. Dan telah kita sebutkan bahwa tayamum mengangkat hadas apa? Selamanya atau sementara? Ya sementara. Nah, jadi setelah dia mampu untuk mandi, dia wajib segera mandi. Ya, ketika akan melaksanakan ibadah. Seorang junub pada malam hari, pagi hari dia lupa tidak mandi. Hingga berlalu dua sholat, subuh dan duhur. Kemudian dia teringat. Ya. Apakah dia mandi atau mengulang sholatnya? Saya sudah sebutkan tadi. Bedanya antara lupa dan apa? Jahil. Kalau lupa diulangi atau tidak? Hah? Dia ulangi. Jadi sholatnya dia ulangi kembali. Pertanyaan yang panjangkan ya, ada dua begini yang sudah nasihat dua begini. Ya, kalau pertanyaannya jangan apa namanya mengadukan apa perselisihan. Ya. So kalau mengadukan perselisihan itu urusannya ke mahkamah, bukan di sini. Tapi kalau ingin bertanya ini ya, boleh saja. Pertanyaannya misalnya bagaimana dengan sebagian saudara kita, bagaimana dengan apa ada orang yang hadir rutin ikut taklim, tapi dia tidak punya semangat mempelajari membaca Al-Quran dan dia tidak mampu membaca Al-Quran. Ya, tentunya untuk yang seperti ini kita berikan nasihat agar supaya dia mengetahui bahwa Al-Quran itu yang membaca Al-Quran termasuk zikir yang paling afdal, zikir paling afdal, tergolong seutama-utama itu. Ya. Maka tidak pantas seorang tidak mampu membaca Al-Quran. Ya, dia wajib bisa membaca Al-Quran agar supaya dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengannya. Kemudian bisa membaca Al-Quran sebagaimana yang diperintah, Apalagi kalau dia ya tidak mampu membaca Al-Quran dalam artian dia tidak baca di dalam sholatnya. Ya. Sebab ini tentunya dia meninggalkan sebuah hal yang wajib. Dan tentunya pertanyaan penanya ini tentang orang yang tidak mampu membaca Al-Quran. Ada pun hafalan-hafalan bacaan sholatnya dia hafal. Ada saudara yang habis melahirkan, terus dia sempit tadi, katanya untuk memberi jarak pada anaknya. Tapi setelah dia berhenti dari kali, ternyata keluar darah terus menerus selama 3 bulan. Nah, kalau dia selama 3 bulan yang keluar darah, dari sihaba, bisa dia lihat kegiatan haidnya di mana. Nah, orang yang tadi itu bukan artinya dia tidak haid. Ada haidnya. Dan, terakhir saya sebutkan dalam penggunaan alat-alat untuk menjalankan atau obat untuk menjalankan kelahiran, salah satu syaratnya disyaratkan oleh para ulama harus dengan petunjuk dokter yang ahli. Satu. Kemudian kedua, jangan mengganggu siklus haid. Jangan mengganggu siklus haid. Nah, ini hal yang hendaknya diperhatikan. Adakah haid bagi wanita hamil? Ini letak silam pendapat di dalam para ulama. Apakah perempuan hamil itu bisa haid atau tidak? Ada yang berani bahwa ya, perempuan yang hamil itu tidak ada haid. No. Apakah ada kafarah bagi seorang suami mengumpulkan istri setelah haidnya berhenti namun belum mandi? Ya. Kalau dia sudah susu tapi belum mandi, itu artinya dia masih menggaulinya di masa haid. Ya. Di dalam Al-Quran bolehnya untuk menggauli setelah dia bersusu. Fala taqrabuhunna hatta yatahurna, jangan kalian mendekatinya sampai dia susu, disucinya. Tapi dikatakan kesalahannya faida tatahharna, apabila dia telah bersuci maka sudah mandi. Fatuhunna min haidhin Allah, silakan kalian datang dari apa yang diizinkan, dari arah yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jika dia datang sebelum apa mandi, maka ini membayar kafarah. Dan kafarah yang akan datang insyaAllah kita sebutkan. Najis ke darah haid, najis yang sama. Iya, darah najis. Darah haid itu najis. Ya, darah haid, najis. Ya, ada pun selain dari darah haid, bukan najis. Sihar, bukan najis. Iya. Ini satu lagi pembahasannya. Di pembahasan berkaitan dengan masalah najis. Apakah boleh membaca sebuah buku yang pengarangnya atau penerbitnya bukan dari salafi? Pertama, kalau pengarang dia tidak berada di atas manhaj salaf, maka membaca buku orang yang seperti ini bukanlah suatu hal yang memberikan jaminan keamanan bagi agama seorang muslim. Dan setelah saya sebutkan bahwa ilmu itu diambil dari orang yang lurus akidahnya, baik manhajnya. Iya. Alhamdulillah buku-buku para ulama sangat banyak dan sangat lengkap. Di masa ini tidak ada keperluan kepada ahli bidah, tidak ada keperluan. Bahkan seluruh ahli bidah di masa ini semuanya merujuk kepada buku-buku ulama ahli sunnah. Ya, kenapa ahli sunnah tidak pandai mereka membaca dari buku-buku ahli bidah? Ini yang pertama. Adapun masalah penerbit, dilihat apa yang dia terbitkan. Dilihat apa yang dia terbitkan. Kalau yang dia terbitkan adalah buku seorang alim salafi, seorang alim yang bermanhaj salaf, dan penerjemahannya, penerjemahan yang bagus, tidak berubah isi dari buku itu, tidak ada masalah di buku. Tidak ada masalah di buku dan dia mengambil istifadah dari itu. Nah, demikian dipatuakan ya, oleh sebagian ulama kita di masa ini. Orang yang jilat kemudian tidak menemukan air, kemudian tayamum, apakah tetap mencuci kemaluannya? Iya. Bagaimana caranya dia mencuci kemaluannya sedangnya tidak ada air? Nah, saya mungkin disini pertanyaannya, dia menemukan air, airnya tidak cukup untuk mandi, atau bagian dari kepalanya terluka, hanya sebagian. Kalau dia ingin mencuci kemaluannya dalam rangka menghilangkan hal-hal yang mungkin disangka ada najis di sini, maka harus dilakukan. Sebab menghilangkan najis itu masalah lain. Dan masalah jilat masalah lain. Jelas ya? Ini masalah perbedaan mani, moji. Itu berlalu pembahasannya. Hal yang sudah berlalu didengarkan ini. Apa namanya bisa didengarkan insyaAllah. Terutama selama ini. Apakah akhwat atau mahat? Akhwat atau mahat? Apa bedanya akhwat dan mahat? Mahat bukan akhwat. Ya. Saya rasa. Tapi kalau itu istilah ya, saya tidak mengukur masalah dan istilah orang. Apakah akhwat atau mahat diperbolehkan mengursil surat izin mengemudi? Di mana harus berfoto? Dia harus kamu minta cadarin, ikut ujian tertulis bersama dengan kaum lelaki, ikut ujian praktek dan disaksikan oleh kaum lelaki. Jawabannya ini tidak diperbolehkan. Dan tidak diperbolehkan perempuan mengendarai kendaraan. Ya, dan ada fatwa khusus dari legenda Jailah kumpulan ulama besar di Saudi sana tentang tidak bolehnya perempuan mengemudi, mengendarai motor maupun mobil. Ya. Sebab ini membuka banyak celah kejelekan. Apakah tindakan kita di saat orang tua kita akan membangun kijing, bangunan cetak kecil dari batu atau semen dan batu nisan untuk makam orang tua mereka? Bagaimana dan apa yang patut disampaikan kepada mereka? Pertama, sampaikan kepada dua orang tua bahwa berbakti kepada orang tua mereka itu ya, tidak harus dengan cara yang seperti itu. Berbakti yang namanya berbakti, berbuat baik pada orang tua sudah meninggal dengan cara yang disyariatkan, itu yang bermanfaat. Dan seorang anak kalau ingin berbakti pada orang tua, dia harus menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh adalah anak yang melakukan perkara dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terangkan bahwa tidak boleh membangun di atas kuburan. Sebab Nabi SAW melarang hal tersebut dengan pernyataan yang sangat tegas. Ya. Dan kadang memberikan ancaman di dalam hal tersebut. Nah, seperti dalam banyak hadis Nabi bersabda, "La'ana Allah al-Yahuda wa al-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Ya, kubur itu dibangun, ya, dibangun dan seakan-akan bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan peribadatan. Nah, sampaikan dalil-dalil yang seperti ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah lebih baik sholat di masjid yang di sana kita merangkap sendirian mulai dari adzan, qomat, imam, makmum sekaligus, atau sholat di rumah berjamaah dengan anak dan istri? Lagi-lagi sholatnya di masjid. Dan dia sholat di masjid adzan. Kalau tidak yang datang, maka dia qomat, sholat sendirian. Nah, sholat sendirian. Kalau tidak ada yang datang. Apalagi kalau dia punya masuliyah di sini. Dia sebagai muadzin misalnya di masjid. Dan tidak boleh dia sholat di rumah. Ada tetap dikumandangkan. Ada yang datang maupun tidak ada yang datang. Ada pun sholat bersama anak dan istri. Boleh dia lakukan walaupun dia sudah selesai sholat di masjid. Ya, dan itu terhitung sholat sunnah bagi dia. Apa hukumnya wajib menyekolahkan anak-anak kemahan? Apakah tidak ada yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu? Saya nggak tahu ya maksud dari pertanyaan ini. Apa hukumnya wajib menyekolahkan anak-anak kemahan? Saya nggak tahu apa maksudnya. Kalau mau ditanya belajar, di mana pun boleh, apakah di mana atau sekolah resmi? Yang jelas apa yang diajarkan itu menjadi ukuran. Apa yang diajarkan? Semuanya yang diajarkan adalah hal yang baik. Orang-orang yang mengajar juga adalah hal yang, orang-orang yang baik. Maka insya Allah kalian dari besar. Nah, maka ada sebagian manusia yang permasalahkan hal-hal yang sangat jelas. Dan tidak ada ulama yang mempermasalahkan. Nah, seorang boleh saja berbeda dalam ijtihad dan pandangan. Boleh berbeda dalam ijtihad dan pandangan. Ya. Tapi jangan, misalnya, sebagian dari saudara yang berijtihad dengan sebuah ijtihad dan didukung dengan fatwa para ulama, dia carahkan, apalagi dijelekkan. Tidak boleh berbeda. Ini akan mengakibatkan akan banyak kejelekan yang terjadi. Dan setiap berusaha, setiap orang kalau ingin berdakwah, dia berdakwah. Ya. Dan Allah mencatat kebaikan untuk dirimu. Nah, dan pada sebagian kadang-kadang juga kita harus malu pada sebagian teman-teman kita yang punya juhud dan usaha dakwah yang banyak. Kita bicarakan orang-orang yang seperti itu. Ya. Karena kita sendiri dalam mempertanyakan apa yang kita kedepankan, apa yang sudah kita kedepankan untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. apakah boleh menamai atau memanggil seorang dengan nama Allah Ta'ala seperti Wahid Kudus? Jawabannya, nama-nama Allah itu ada dua jenis. Ada nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Kapan dinamakan kepada makhluk, ada bentuk kesyirikan padanya. Jelas? Tidak ada nama, boleh makhluk dinamakan dengannya. Ya. Boleh makhluk dinamakan dengannya. Dan dimaklumi bahwa sama penamaan belum tentu sama hakikatnya. Kan begitu? Hal yang dimaklumi. Ya. Sama penamaan belum tentu sama hakikatnya. Ya. Sebab ini, ada tiga orang namanya Muhammad. Semuanya Muhammad, Muhammad, Muhammad. Apakah sama tiga orang ini? Jawabannya tidak sama. Kalau antara makhluk saja sama namanya tapi tidak sama hakikatnya, apalagi antara makhluk dengan yang menciptakannya, lebih-lebih tidak sama. Ada beberapa nama merupakan khususi Allah, seperti nama Allah, nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahman, nama Al-Qudus. Ini khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Al-Qahhar, Al-Jabbar. Jabbar tidak. Sebab Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wa ma anta alaihim bijabbar." Ya. Nah. Ini dari nama-nama yang khusus untuk Allah. Ada nama yang boleh dinamakan. Seperti Aziz misalnya. Boleh memanggil seorang Aziz. Ya. Dalam Al-Quran ada. Qalat imra'atul Aziz, berkata istrinya Al-Aziz. Dan boleh dinamakan Rahim misalnya. Ya, sebab Nabi-Nya disifatkan dengan dua sifat. Wa kana bil mu'minina ra'ufan rahima. Dan beliau terhadap kaum mukminin ra'uf dan rahim. Ya. Nah, maka ada nama yang khusus untuk Allah dan ada nama yang tidak khusus. Kalau yang khusus ini tidak boleh dinamakan kepada makhluk, tidak boleh dipanggil dengannya. Ya, sebab itu ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Baik, sudah lewat waktunya 3 menit. InsyaAllah kalau kita lanjut lagi. Pertanyaan-pertanyaan ada, kalau mau kita nanti insyaAllah setelah pembahasan badai insya. Pembahasan yang kita mulai pada maghrib, insyaAllah selesai badai insya. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.